va, la va. Spesial buat teman-teman semuanya warga Brengsek, juga buat para sahabat-sahabatku SMP Indonesia. Kita koyak lagi, Mas Bro.